Apa hukum waris jual tanah yang telah diwakaf untuk guna orang ramai seperti surau masjid ataupun tanah kubur? Haram hukumnya jual tanah wakaf, melainkan jika tanah wakaf itu sudah tidak diambil manfaat lalu dijual untuk digunakan manfaat yang lain. Dengar molek eh. Ayah sudah wakaf tanah tu untuk kubur, tapi wakaf mulut tak ada surat. Anak jual untuk dapat duit beli kereta. Haram, berdosa besar, kena laknat sepanjang zaman. Faham? Kerana makna wakaf berhenti. Wakaf bahasa Arab, Melayu makna berhenti. Apa yang berhenti? Tanah ni milik kita, nama kita. Nah, tapi bila kita wakaf, sudah berhenti jadi milik kita, jadi milik Allah sampai kiamat. Tak usah kata kita raja tak boleh jual tanah wakaf. Faham? Tak boleh. Yeah? Yang boleh jual tanah wakaf ni gini. Faham? Wakaf supaya buat surau tanah ni. Tapi masjid sudah ada di sebelahnya. Adakah munasabah dibuat surau? Tak munasabah, tak ada manfaat lah. Tak. Yeah? Maka nak buat kubur, tak boleh kecek satu lot tanah. Maka ulama kata boleh dijual tanah itu untuk dapat duit, dan duit itu digunakan beri manfaat kepada si mati juga. Contoh dapat duit 100 ribu tanah tu buat banner pondok di mana-mana, hadiah tu dapat kepada si mati yang asal nak mewakafkan tanah. Faham tak? Ha.